Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid, ya, bagaimana kita membangun ketauhidan di dalam diri kita. Insyaallah kita masuk di bab ke-56, ya, di halaman 187. Itu bab yang menjelaskan tentang permohonan dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Permohonan dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ tidak boleh memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali hanya surga. Jadi kalau orang sudah meminta dengan menyebut nama Allah ataupun dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka yang diminta itu harus surga. Ya. Di sini ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la yus'alu biwajhillah illal jannah, ya. Tidaklah boleh dimohon dengan wajah Allah kecuali surga, ya. Tidaklah boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Bab ini jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala adalah masih rangkaian bab. Di antara kewajiban orang yang bertauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa di sini menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ini yang kemudian sudah menjadi kebiasaan manusia. Namanya kebiasaan manusia itu bagian tubuh manusia yang paling dimuliakan adalah wajahnya. Wajahnya. Ya. Sehingga pada saat seseorang itu sudah menyebut wajah, berarti sudah menyebutkan sesuatu yang paling mulia dari manusia tersebut. Ya. Maka pada saat seseorang itu sudah meminta dengan wajah Allah yang maha agung, ya, yang mulia, yang tinggi zat dan sifatnya, maka tidaklah meminta dengan permohonan yang menyebut yang nama agung ini kecuali untuk memohon surga Allah SWT. Para ulama terjadi perbedaan para pendapat, ya, terjadi beberapa pendapat. Secara umum ada dua. Yang pertama mengatakan bahwasanya wajah Allah itu adalah hakiki. Hakiki artinya Allah memiliki wajah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan wajah Allah maksudnya adalah orang meminta dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering disebut dengan takwil. Dia mentakwilkan sebuah makna di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Ya. Pendapat yang pertama itu juga sempat terjadi beberapa pendapat. Wajah Allah itu hakiki atau adalah wajah Allah Subhanahu wa taala adalah berupa zat. Ya. Kalau wajah Allah secara hakiki berarti Allah memiliki wajah yang bagikan makhluk memiliki wajah, ya. Sehingga kalau seperti ini Allah itu bukan zat. Sehingga ini kemudian ditolak oleh sebagian ulama yang secara umum dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud wajah Allah adalah zat, ya, yang berbeda dengan makhluknya, ya. Sebagaimana Allah sendiri sudah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala zatnya memiliki wajah, tetapi wajah itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, sehingga menurut pendapat yang paling kuat, yang paling lurus adalah Allah memiliki wajah dan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikatnya seperti apa, maka Allahu a'lam bisawab. Cuman Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hakikat daripada zatnya. tidak ada yang mengetahui, ya. Rasul saja tidak mengetahui bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang nanti nyata akan dilihat oleh orang-orang beriman pada hari kiamat. Ya, Allah sebutkan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbihi ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah orang beriman kala pada hari kiamat nadhirah. Ya, mereka bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di dalam hadis, orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala layaknya melihat bulan purnama. Ya, layaknya melihat bulan purnama. Jadi manusia tidak usah berdesak-desakan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang menyebutkan tentang ini banyak sekali, ya. Jadi banyak, seperti balasan bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baginya surga. Kemudian waladaina mazid, dan di sisi kami selain surga masih ada mazid, ada sesuatu yang lebih lagi, ya, yaitu adalah an-nadru ila wajhullah, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan di atas kenikmatan surga, ya, sebuah kenikmatan di atas kenikmatan orang itu merasakan nikmatnya surga. Kalau kita perhatikan misalkan di dalam diri manusia itu dibekali dengan beberapa naluri, ya, naluri ataupun sering disebutkan dengan nafsu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ini semata-mata adalah untuk keberlangsungan hidup makhluk itu sendiri. Manusia diberikan nafsu untuk makan agar manusia bisa bertahan hidup. Manusia diberikan nafsu untuk tidur, ya, agar manusia juga bisa bertahan hidup. Manusia diberikan nafsu untuk menikah agar ada keberlangsungan dalam kehidupan mereka. Manusia diberikan berbagai naluri-naluri yang ada di dalam dirinya semata-mata adalah untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan setiap naluri itu memiliki kenikmatan. Ya, setiap naluri itu memiliki kenikmatan. Seperti nikmatnya kita makan, nikmatnya kita minum, nikmatnya kita istirahat, dan seterusnya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat, satu sama lain tidak sama. Ya, seperti ada orang yang dia merasakan nikmatnya pada saat mereka makan setelah mereka lapar. Ya. Ada nikmatnya orang istirahat setelah sekian lama dia kecapean. Ya. Nikmatnya misalkan orang berkeluarga, berumah tangga. Ya. Tapi juga ada sebuah kenikmatan yang itu juga adalah dari hawa nafsu ataupun naluri manusia, misalkan adalah kenikmatan yang bukan sifatnya badan. Kalau tadi kan nikmat makan, minum, kemudian juga menikah, dan yang lain. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan yang sifatnya dengan fisik kita. Tapi ada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat maknawi, ruhiyah. Seperti apa? Nikmatnya orang punya kekuasaan. Nikmatnya menjadi seorang pejabat. Ada sebuah kenikmatan. Ya. Dan kenikmatan ini adalah bertingkat-tingkat. Kenikmatan menjadi seorang pejabat ataupun seorang penguasa itu dirasakan lebih oleh orang-orang yang bercita-cita tinggi dibandingkan kenikmatan makan dan minum. Sehingga kadang untuk kenikmatan menjadi seorang penguasa, mereka rela meninggalkan makan dan minum karena sebuah kenikmatan yang lebih di situ. Nah, begitu juga, kenapa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kenikmatan di atas kenikmatan surga? Karena kenikmatan surga adalah identiknya dengan jasad. Ya, identiknya dengan jasad. Di situ kebun-kebun, di situ buah-buahan, buah apa saja yang dimakan, minumannya madu, minumannya susu, kemudian bidadari yang selalu mengelilinginya, berbagai kenikmatan. Tetapi itu apa? Kenikmatan yang sifatnya fisik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sadar betul, selain kenikmatan fisik ada kenikmatan ruh kita. Ya, seperti tadi. Seperti kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan kenikmatan fisik kita, tetapi adalah kenikmatan batin kita, kenikmatan ruhiyah kita. Sehingga itu jauh melebihi kenikmatan surga. Nah. Dan orang-orang yang diberikan kenikmatan ini adalah mereka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, Allah sebutkan innahum arrabbihim yauma idzil la mahjubun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kufar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, di hari di mana orang-orang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin la mahjubun. Mereka mahjub. Mahjub itu terhalang. Ada tirai yang membatasi antara pandangan mereka dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak akan merasakan menikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan wajah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebuah kenikmatan yang akan terus-menerus dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga. Sehingga dalam riwayat disebutkan rumah-rumah untuk orang-orang yang mendapatkan surga, rumah-rumahnya itu memiliki 4 pintu. Ya. Satu pintu adalah satu pintu untuk senantiasa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari pintu itu orang-orang di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pintu lain adalah pintu untuk melihat orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi satu pintu itu bisa melihat orang-orang yang di dalam neraka. Kenapa perlu melihat orang-orang yang di dalam neraka? Karena biar bisa merasakan nikmatnya surga. Ya. Sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah mendapatkan kenikmatan surga karena mereka bisa senantiasa melihat orang-orang yang disiksa di alam neraka di situ. Satu pintu lagi adalah pintu untuk kerabat dan satu pintu lagi adalah pintu untuk bertemu dengan teman-temannya selama di dunia di situ. Nah, ini sebuah kenikmatan yang sempurna. Dan para ulama, Al-Imam Ghazali beliau mengatakan kenikmatan puncak yang paling tinggi yang dirasakan manusia adalah pada saat manusia ataupun batin manusia tidak terbungkus lagi oleh fisiknya, tidak terbungkus lagi oleh jasadnya. Kenapa? Karena selama roh manusia masih terbungkus oleh jasadnya, ya seperti kita menyadari betul betapa banyak kenikmatan batin yang kemudian dikalahkan oleh kenikmatan fisik. Ya. Kesibukan kita sehari-hari adalah mengejar kenikmatan fisik badan kita. Dan begitu banyak kadang kita mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batin di situ. Ya. Maka kenikmatan batin ini itu tidak akan berpisah. Ya. Di dunia orang juga bisa merasakan kenikmatan batin. Ya, misalkan adalah dia menikmati apa yang kemudian menjadi keinginan-keinginannya yang tercapai dalam kehidupan dunia. Dan itu nanti akan terus berlangsung pada saat dia masuk di alam akhirat. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan fisik itu akan terputus pada saat kematian ya, membatasi antara kehidupan dunia dan akhirat tersebut. Dan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan yang ada sebabnya. Ya, adalah sebuah kenikmatan yang ada sebabnya. Ya. Kenapa? Misalkan dulu sebuah hadis seorang badui yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badui ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat?" Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat?" Orang badui mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak siapkan apa-apa. Saya hanya menyiapkan ya karena saya punya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Ya, jadi dia mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka mendengar ini Rasulullah beliau bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Setiap orang nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Ya, bersama orang-orang yang dia cintai. Maka tadi pintu orang di surga itu ada pintu untuk kerabatnya yang mereka cintai, saudara-saudara yang mereka cintai. Akan selalu bertemu di situ. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan bahagianya mendengar ya hadis yang diucapkan oleh Rasulullah ini." Ini lantaran orang badui. Karena beliau mengatakan, "Saya tidak bisa beramal seperti amalnya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, tetapi saya memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Ya, semoga apa? Dengan kecintaan ini saya dikumpulkan juga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kenapa seseorang itu bisa menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? itu adalah berawal dari kerinduan yang mereka pendam selama di dunia. Ya. Pada saat kerinduan mereka pendam di dunia. Maka tidak ada kenikmatan dalam perjumpaan tanpa ada kerinduan sebelumnya. Kalau orang tidak memiliki rasa rindu, dia tidak akan menginginkan perjumpaan. Tapi kalau rindu itu ada di dalam hati seseorang, maka rindu itu hanya bisa diobati dengan perjumpaan. Nah, orang-orang beriman, kenapa mereka menikmati wajah Allah, mereka cinta dan rindu kepada Allah? Karena selama di dunia mereka merindukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari betul di dalam kehidupan, pada saat dia hidup, dia senang seandainya dia punya harta. Dia senang seandainya dia punya keluarga. Dia senang seandainya seluruh kenikmatan itu kekal pada dirinya. Dan mereka menyadari yang menjadikan kekal, yang menjadikan mereka punya harta, punya keluarga, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang Allah berikan, ya, segala kebaikan yang dirasakan dalam kehidupan dunia, dia menyadari betul itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta inilah yang kemudian membuahkan kerinduan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ruhnya, batinnya itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran seandainya ahli ibadah mereka memilih mengasingkan diri, mereka memilih menjauh dari keramaian, bahkan banyak di antara ahli ibadah kemudian meninggalkan keluarga, bahkan ada yang tidak menikah. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatannya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki rasa senang, setiap kita bisa menikmati namanya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tingkatannya berbeda-beda. Ada orang-orang yang betul-betul di dalam kesehariannya dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dia kemudian dia tinggalkan segala apapun semata-mata dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang seperti ini tingkat kerinduannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berkhutbah, kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya ada di antara hamba Allah SWT yang diberikan dua pilihan. Dia menikmati jerih payahnya atau bertemu dengan kekasihnya. Dan Rasul menceritakan, ternyata hamba tersebut adalah memilih bersua dengan kekasihnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat mendengar ini, maka beliau langsung menangis. Ya. Bahkan orang-orang itu mentertawakan Abu Bakar. Dikatakan ini orang tua apa ini, ya. Rasul bersabda malah beliau menangis. Rasul menyampaikan malah beliau menangis. Ternyata para sahabat tidak paham sebagaimana yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemahaman yang mendalam dari Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat paham dengan ucapan Rasul. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah adalah beliau sendiri. Ya. Sehingga Abu Bakar langsung menangis, kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan seorang hamba tersebut ternyata memilih bersua dengan kekasihnya. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan Rasulullah kepada Allah SWT itu mengalahkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Pada saat beliau sudah diangkat menjadi seorang raja, diangkat menjadi pemimpin manusia, Islam sudah diterima kemana-mana, orang berbondong-bondong masuk Islam, tinggal menikmati yang menjadi puncak perjuangan. Tapi kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengalahkan seluruh dunia tersebut. Dan beliau mengatakan hamba tersebut memilih untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Ibrahim alaihi salam khalilullah, ya. Suatu ketika beliau pulang, kemudian beliau mendapatkan ada seorang tamu yang tidak diundang, ya. Beliau datang ke rumahnya di ruang tamu sehingga kagetlah Ibrahim. Kemudian pada saat dekat kemudian ditanya siapa, ternyata dia mengatakan ana malakul maut, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Ya. Nah, ini kisah. Jadi kalau kita enggak akan mengalami seperti ini, ya. Kalau Ibrahim bisa tanya-tanya dulu kepada malaikat ini, kalau kita tidak bisa itu. Ya. Jadi Ibrahim bertanya siapa, ana malakul maut, dan saya diperintahkan untuk mencabut nyawa Anda. Bahkan dalam riwayat, tapi riwayat ini masih perlu dilihat lagi, malaikat itu dipukul langsung oleh Ibrahim alaihissalam. Dipukul, ya. Istilahnya Ibrahim ini adalah Khalilullah. Ibrahim ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Istilahnya kalau bahasa kita ini saru ini malaikat ini, ya. Tahu-tahu datang enggak diundang, tahu-tahu mau mencabut nyawanya tersebut. Akhirnya Ibrahim protes tidak mau, sehingga malaikat ini pulang kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibrahim tidak mau dicabut nyawanya. Maka sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, ya. Kenapa Ibrahim tidak mau dicabut nyawanya? Ditanyalah kepada Ibrahim, dan Ibrahim mengatakan, boleh kamu mencabut nyawaku, tapi tolong berikan ataupun utus dulu kepadaku utusan-utusan yang mengabarkan akan kematianku. Boleh, setelah itu baru kau cabut nyawaku. Akhirnya malaikat mengatakan, baik, ya. Kami akan kirim utusan, setelah utusan-utusan kami datang, maka berarti saya akan datang untuk mencabut nyawamu. Akhirnya kemudian terjadi perpisahan antara malaikat ini dengan Ibrahim. Kemudian dalam waktu yang lama, setelah sekian lama, ternyata Ibrahim pulang dan menemukan malaikat tersebut di rumahnya lagi. Ya. Sehingga dibentak sama Ibrahim, dikatakan, mana utusanmu? Nah, disitulah kemudian malaikat mengatakan, ya Ibrahim, ya Khalilullah, wa kekasih Allah SWT, sesungguhnya ya tubuhmu yang dulu kencang sekarang keriput itu adalah utusanku. Ya, rambutmu yang dulu hitam sekarang memutih itu adalah utusanku. Ya, badanmu yang dulu kuat sekarang rapuh itu adalah utusanku. Ya, disampaikan sama ini adalah utusan dari malaikat maut yang mengabarkan bahwasanya hari demi hari kematianmu semakin dekat. Ya, akhirnya apa? Malaikat ini mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ya Khalilullah, adakah seorang yang mencintai tidak menginginkan perjumpaan dengan yang dicintai? Ya. Ya, malaikatnya pintar, ya. Jadi, adakah yang mencintai tidak mau perjumpaan dengan yang dicintai? Maka Ibrahim mengatakan, kalau begitu cabut nyawaku sekarang. Ya. Cabut nyawaku sekarang. Kenapa? Karena beliau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan perjumpaan dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah buah dari amalan selama di dunia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan dunia itu adalah kebalikannya, ya. Orang semakin mencintai dunia, dia akan semakin membenci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha melepaskan diri dari dunia, walaupun dunia itu sendiri tidak akan bisa lepas dari orang tersebut. Ya. Maka para ahli tasawuf, ya, mereka ada sebuah tingkatan di dalam amal, ataupun tingkatan yang dikatakan tingkatan ma'rifat, ya, di mana kehidupan mereka betul-betul kehidupan untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadikan mereka totalitas mereka meninggalkan dunia di situ. Dan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, dunia itu tidak menjadi larangan bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah bagaimana seorang mukmin mensikapi dunia tersebut. Ya. Kalau seseorang itu mencintai dunia seakan-akan dunia itu kemudian dibawa mati, inilah yang kemudian menjadi penghalang, ya, perjumpaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini disebutkan tidaklah seseorang meminta sesuatu dengan wajah Allah kecuali dia meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan bagaimana? Misalkan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim. Ya, misalkan, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan wajahmu, ya, meminta kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Ya, itu permintaannya apa? Misalkan adalah an adkhulu al jannah atau an adkhul al jannata, untuk masuk ke dalam surgamu. Ya. Misalkan kita selalu berdoa kepada Allahumma inni as'aluka biwajhika, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan wajahmu. Ya. Seperti juga di dalam hadis-hadis yang disebutkan tentang doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berdoa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan nama-nama Allah, berdoa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara doa-doa yang mustajab, ya. Doa-doa yang itu merupakan doa tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini termasuk yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Ya. Maka segala sesuatu ya kenikmatan ya, di bawah surga mereka itu ya, ataupun permintaan tersebut tidak layak seandainya kita meminta sesuatu itu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meminta dengan berwasilah ataupun bertawasul dengan wajah Allah kecuali meminta juga sesuatu yang mulia. Ya. Begitu juga misalkan dalam kehidupan keseharian kita, kita meminta pengajuan proposal. Ya. Proposal kita sudah ada namanya sudah ada tanda tangan dari misalkan dari Pak dari Sultan ya, ataupun juga dari Pak Bupati. Ternyata yang kita minta sesuatu yang kecil. Ya, misalkan proposal untuk pengadaan pengolahan sampah. Nah, yang nominalnya enggak seberapa. Nah, maka ini tentu tidak layak. Ya. Karena pada saat kita meminta dengan sesuatu yang besar, membawa nama yang besar, maka biasanya permintaan itu adalah untuk sesuatu yang besar pula. Begitu juga seandainya kita sudah meminta dengan membawa wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan tawasul dengan wajah Allah, maka kita tidak meminta kecuali sesuatu yang besar. Itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam bab ini maka ada dua kandungan bab. Ya, dua kandungan bab. Yang pertama adalah larangan memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Jadi kita dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali kita meminta surga. Ya. Kemudian yang kedua adalah penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang mana wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak mengetahui hakikat sebenarnya dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lebih suwab yang Allah yang paling tahu tentang zatnya sendiri. Ya, inilah bab yang ke-56 ya yang menganjurkan kita untuk memuliakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan di bab ke-57 tentang bab yang menjelaskan tentang berandai-andai. Ya ataupun bab yang menjelaskan hukum seandainya, ucapan seandainya, lau. Ya. Ya. Misalkan dalam ini adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka orang-orang munafikin mengatakan seandainya ya kita tidak ikut campur tangan ya di sini tidak campur tangan. Dalam urusan ini niscaya kita tidak akan dibunuh. Maksudnya peristiwa ini terjadi pada saat kaum muslimin hendak melakukan peperangan. Ya, peperangan ini adalah peperangan di antaranya peperangan Uhud. Ya, peperangan Uhud. Ya, karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berperang, beliau memanggil sahabat-sahabatnya kemudian dimintai pendapat. Ya. Karena mau diserang oleh Quraisy dan sekutunya, sehingga Nabi kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian ditanya kepada mereka kira-kira bagaimana ya strategi kita untuk menghadapi musuh. Ya. Akhirnya apa? Orang-orang munafikin mengatakan ya, lebih baik kita bertahan di kota Madinah dan kita serang seandainya mereka memasuki kota. Ya, kita serang. Ya. Kemudian sebagian sahabat yang tidak ikut di dalam perang Badar, mereka itu memiliki ide yang berbeda. Mereka berusul, ya Rasulullah, daripada kita tunggu mereka di kota Madinah, ini riskan, kota ini akan rusak. Ya. Lebih baik kita jemput mereka di perbatasan kota Madinah, ya, kemudian kita hadapi mereka. Ya. Jadi yang mengusulkan ini kebanyakan yang mereka tidak ikut dalam perang Badar, sehingga apa? Mereka merasa kesempatan dalam perang Uhud ini adalah sebuah kesempatan untuk tadi istilahnya pengganti pada saat mereka tidak ikut dalam perang Badar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kemudian usulan sahabat-sahabat pendapat yang kedua itulah yang kemudian diambil. Sehingga Rasul membawa pasukan, dibawalah ke Bukit Uhud, kemudian disitulah kemudian memposisikan diri, kemudian berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa peperangan Uhud adalah peperangan yang kemudian menjadikan kaum muslimin begitu banyak korban berjatuhan di perang Uhud ini. Ya. Jadi banyak sekali di antaranya misalkan adalah 70 sahabat yang ikut gugur di dalam perang Uhud ini, ya, mereka menjadi syuhada Uhud. Ya. Pada saat terjadi korban yang begitu besar, peperangan sudah terjadi, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin mengatakan ini, seandainya ya dulu atau seandainya kemarin ya mengikuti pendapat kami, tentu tidak akan terjadi yang seperti ini. Nah, ini ucapan ini adalah ucapan orang-orang munafikin. Ya. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang 168 dikatakan alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ya. Yaitu mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya, yaitu kaum muslimin, sahabat-sahabat, wa qa'adu, ya, seandainya kita kalian itu law ata'una, seandainya kalian taat dengan pendapat kami, ma qutilu, tentu mereka tidak akan terbunuh di situ. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum mengucapkan seandainya, jikalau, andai kata. Nah, maka ini diperjelas. Diperjelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jizan." Ya. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalas syaitan. Nah, ini jadi Nabi bersabda, bersemangatlah kalian kepada apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Ya, jadi orang muslim itu, orang mukmin itu hidupnya semangat. Ya, Nabi bersabda, bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dengan apa-apa yang jelas mendatangkan manfaat untuk kalian. Ya. Wasta'in billah, iringi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizan, jangan sekali-kali bersikap lemah. Jangan sekali-kali bersikap lemah. Ya. Nabi bersabda, wala ta'jizan, jangan sekali-kali kalian bersikap lemah. Dan Nabi bersabda, wa in asabaka syai'un, jika menimpa kalian apapun, sesuatu apapun, fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Jika kita mengalami apapun, jangan sekali-kali mengatakan seandainya dulu saya begini-begini, seandainya kemarin begini-begini, seandainya saya, Nabi, jangan sekali-kali mengucapkan itu. Berarti ucapan ini hukumnya haram, enggak boleh. Nabi jangan sekali-kali mengucapkan law, seandainya, jikalau, andai kata. Kenapa? Nabi jelaskan, walakin kul qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ucapan orang mukmin adalah, itu sudah takdir Allah, apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Ya, ya, kalau kita sering menyebutkan qadarullah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu sudah terjadi dengan takdir Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi di situ. Dan Nabi bersabda, fa inallau taftahu amala syaitan. Karena ucapan seandainya, jikalau, andai kata, itu membuka pintu-pintu syaitan. Ya, pintu syaitan kok dibuka? Justru pintu syaitan itu harus ditutup. Ya, jangan sekali-kali membuka pintu-pintu syaitan di situ. Ya. Maka dalam hadis ini, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, orang yang bertauhid adalah orang yang menjauhi ucapan andai dulu, andai kata, seandainya, Ini tidak diperbolehkan. Apa yang paling mendasar dari ucapan ini? Ucapan ini adalah ucapan orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak rela dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah itu tidak akan bisa dirubah dengan ya sikap yang dimiliki oleh orang beriman di situ. Nah, maka dari hadis inilah kemudian dua ayat di atas itu seorang muslim tidak boleh berandai-andai. Tapi apa? Semangat, sungguh-sungguh. Kalau itu bermanfaat, lakukan dengan baik. Kalau kita lakukan dengan baik, hasilnya kurang baik, kita cuma mengatakan ya, qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini sudah takdir Allah, apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Wala ta'jizanna, jangan bersikap lemah, jangan bermental lemah. Ya. Seperti dalam ayat disebutkan wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian. Ya, setelah itu wa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah bermusyawarah, kemudian kalian sudah bertekad untuk sesuatu, maka fatawakkal 'ala Allah. Sudah lakukan tawakal kepada Allah. Tidak usah menyalahkan sebab-sebab, tidak usah mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi, itu sudah ya, kalau itu kesalahan orang itu bertobat sudah diampuni. Kalau itu kebaikan itu sudah dicatat sebagai sebuah amal di situ. Nah, maka kehidupan seorang mukmin adalah pertama sungguh-sungguh dalam hidup. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak berandai-andai saja. Jikalau andai kata, maka ini akan menjadikan orang itu membuka pintu-pintu syaitan. Sehingga manusia akan tidak ridho, akan meragukan apa yang merupakan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di bab ini ada 6 kandungan bab. Yang pertama adalah tafsir surat Ali Imran ayat 154 dan 168 ya. Di sini disebutkan ayat ini menjelaskan wajibnya berserah diri kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap demikian merupakan bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Udah. Kalau itu yang sudah terjadi, udah. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, larangan yang sangat keras untuk mengucapkan seandainya tatkala ditimpa musibah. Jadi kalau ada musibah kemudian coba kalau tadi, nah ini ucapan-ucapan yang diharamkan. Jadi, ya sudah, kalau namanya musibah sudah qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ucapan kita cuma itu qadarullahu wa masya'a fa'ala. Itu sudah terjadi dan takdir Allah. Ya. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi di situ. Yang tiga adalah larangan tersebut adalah hal itu akan membuka celah setan untuk beraksi. Jadi setan akan menimbulkan keraguan-keraguan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Rasulullah menjelaskan ucapan yang baik ya ketika ditimpa musibah. Ya tadi qadarullah ya. Kemudian yang kelima, perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang bermanfaat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguh. Ya. Maka di dalam ayat disebutkan Allah itu akan melihat sejauh mana usaha kita. Ya. Jadi sejauh mana usaha kita. Jangan, intinya kita sebagai seorang mukmin, kita jangan terlalu dibebani dengan sesuatu. Ya, intinya Allah cuma melihat seberapa besar usaha yang kita lakukan. Ya. Kalau usahanya bersungguh-sungguh, Allah berfirman wa in jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kalian bersungguh-sungguh, kami tunjukkan jalan itu. Misalkan kalau kita bersungguh-sungguh untuk berangkat haji, yang penting sungguh-sungguh. Maka apa? Lanahdiyanahum subulana. Allah akan tunjukkan jalannya itu. Dari mana? Itu rahasia Allah, ya. Kita tidak akan tahu itu. Allah cepatkan akan melihat seberapa kesungguhan kita dalam berusaha itu. Dalam segala hal. Ya, pada saat kita memiliki keinginan dan keinginan itu baik, maka usahakanlah sungguh-sungguh. Ya. Setelah kita bersungguh-sungguh baru Allah akan tunjukkan jalan tersebut. Kadang kita juga tahu bagaimana kita mengawali, bagaimana rencana kita, belum tentu kita tahu. Tapi kesungguhan itu harus ada. Setelah kesungguhan itu ada, baru Allah akan tunjukkan jalan-jalan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah larangan untuk bersikap lemah dan kontradiktif dengan perintah tadi. Ya. Ya, orang lemah kan tadi cuma orang seandainya dulu, tidak ini, jikalau. Ya, ini orang yang tidak akan berkembang. Karena orang hanya melakukan penyesalan-penyesalan akan masa lalu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya itu. Inilah jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita untuk kesempatan petang hari ini. Semoga ini dapat kita fahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.